Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Zal di malam yang mulia ini. Kita atas izin dan takdir Allah Jalla Jalaluh untuk melanjutkan berbagi faedah dari apa yang pernah kita dapatkan dari asatidzah habibakumullahu jami'an. Kita insyaallah masih melanjutkan babun fi mawaqitil haji, bab mikot haji. Pertemuan yang lalu, taufik min Allah, kita mendapatkan faedah dari al-alamah al-syeikh Dr. Saleh Fauzan habibahullahu ta'ala berkenaan dengan keberadaan mawakit, mikot-mikot. Bahwasanya mikot itu ada dua, mikot zamaniyah dan mikot makaniyah. Kalau mikot zamaniyah itu terikat dengan bulan-bulan atau waktu-waktu yang telah diumumkan oleh Allah Jalla Jalaluh, al-haju ashur ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Bulan-bulan tersebut, hadihi ashur, hiya sawalu wa dzulqa'dati. Kemudian juga wa asrun min dzilhijjati. Ini miqat yamani, terikat dengan bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Ini miqat zamaniyah. Kalau miqat makaniyah itu berkaitan dengan tempat di mana orang-orang yang mau berhaji ataupun berumrah, dia wajib ihram dari tempat tersebut. Tempat-tempat mana nanti akan disebutkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam insyaallah ta'ala. Tayyib, nuwasil bitarzina insyaallah, kita lanjutkan. Berkata hafizahullah ta'ala, wa amal mawakitu, Allahumma shalli ala sayyidina. Wa amal mawakitul makaniyatu fahiya alhududul lati la yazuzu lil hajji an yata'addaha ila Makkah biduni ihram. Kata beliau habibullah ta'ala, Adapun mikot makani, maka mikot-mikot tersebut merupakan batasan-batasan tempat. Nanti akan kita bantu dengan gambar tersebut untuk takriful faham. Jadi mikot makani adalah mikot-mikot yang merupakan batasan-batasan tempat di mana orang-orang yang hendak berhaji ataupun juga berumrah, dia tidak boleh, tidak sembarangan langsung menuju ke Mekah tanpa ihram dulu, kecuali dia ihram dulu di sebuah mikot. Ini dinamakan mikot magani. Dia tidak boleh langsung menuju ke Mekah ketika mau berhaji, kecuali dia berihram di sebuah mikot, berniat berihram di sebuah mikot. Waqad bayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithi Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-madinati dhal hulaifati. Kemudian kata Syekh bahwasanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam itu telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai mikotnya orang-orang Madinah. Dzul Hulaifah itu posisinya di selatan kota Madinah. Ini merupakan mikotnya orang-orang Madinah. Kalau mau berhaji ke Mekah, ya haji hanya ke Mekah, bukan ke Bogor. Kalau mau haji ke Mekah, dia harus berhenti di mikotnya dulu, yakni di Dzul Hulaifah, untuk berihram, untuk berniat dari Dzul Hulaifah. Ini yang ditentukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wali ahli Syami al-Juhzah. Kemudian orang-orang Syam, Syam itu termasuk Lebanon, Yordan, Palestine, maka dia itu termasuk orang-orang Syam. Itu mikotnya di Juhzah. Ini di Juhzah. Orang Syam, Lebanon, kemudian Palestine, Yordan, mau haji, dia harus mengambil mikot di Juhzah, berihram niat dari Juhzah. Wali ahli Najdin qarnal manazil. Kemudian orang-orang Najd itu termasuk orang-orang Emirat. Kemudian orang-orang Taib, juga orang-orang Teluk, ini termasuk Najd. Mikotnya ikut orang Najd. Termasuk juga orang Kuwait. Orang Kuwait juga ikut mikotnya orang-orang Najd. Maka orang-orang Najd itu mikotnya di Qarnul Manazil. Orang Najd, orang Kuwait, orang Teluk, orang-orang Emirat, orang-orang Taib, ketika mau haji dia harus mengambil mikot, berihram, berniat di Qarnul Manazil. Wali ahli Yamani ya lam lam. Kemudian orang-orang Yaman itu mikotnya di ya lam lam. Orang-orang Yaman mau haji, dia harus mengambil mikot berihram niat dari ya lam lam, yang termasuk yang melintasi jalurnya orang-orang Yaman, diantaranya orang-orang Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian juga Cina, Jepang, India. Itu kalau mau berhaji atau berumrah, dia mengambil mikotnya, ihramnya, niatnya di ya lam lam. Kemudian selanjutnya kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa qala hunna lahunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna miman ardal hajja awil umrata. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwasanya mawakit, mikot-mikot tersebut yang disebutkan dalam hadis ini tadi muttafaqun alaih, itu diperuntukkan bagi para penduduk masing-masing. Jadi ini sudah dibagi oleh baginda Nabi, kalau mau haji orang Najd mikotnya ini, Jufah, orang Yaman ya lam-lam. Sudah dibagi, sudah ditentukan oleh baginda Nabi. Nah kalau negara-negara yang tidak disebutkan di dalam hadis, maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka untuk siapapun yang bukan penduduk yang telah disebutkan di dalam hadis tadi, bukan orang Najd, bukan orang Yaman, kemudian bukan orang Indonesia, Indonesia enggak disebutkan, maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sepanjang dia kalau mau berhaji, jalurnya dia itu melewati jalurnya penduduk-penduduk yang disebutkan di dalam hadis tersebut, maka mikotnya, maka dia harus berihram, berniat di mikot tersebut. Nanti akan kita terangkan gambarannya biiznillah insyaallah ta'ala. Maka siapapun yang bukan penduduknya, bukan penduduk yang disebutkan di dalam hadis, tapi dia ketika mau berhaji menuju ke Mekah, mengambil jalur ataupun jalannya mereka-mereka yang disebutkan di dalam hadis, maka dari situlah dia mengambil mikot ketika mau haji ataupun umrah. Dia berihram, berniat di mikot-mikot tersebut. Wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a. Selanjutnya kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tempat tinggalnya, domisilinya antara Mekah dengan Mikot, jadi dia sudah melewati Mikot, dia kampungnya, daerahnya setelah Mikot, bagaimana dia Mikotnya? Kan orang-orang yang mengambil Mikot itu sebelum Mikot, tapi ini posisinya, domisilinya dia setelah Mikot. Maka barang siapa yang tempat tinggalnya antara Mekah dengan Mikot, setelah Mikot berarti, maka Mikotnya di tempat tersebut, gak perlu dia harus kembali dulu cari mikot, berihram dari mikot tersebut, tapi dari tempatnya selama posisinya antara Mekah dengan mikot. Setelah mikot dia itu. Baik, akan kita terangkan. Ini posisi Ka'bah ataupun Mekah. Ini mawakit, mikot-mikot. Ada yang namanya mikot Zulhulaifah. Ini mikotnya orang-orang Madinah, penduduk Madinah. Kemudian juga Asia, termasuk Asia, Asia Tenggara. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini kenapa Indonesia, Malaysia, Singapura enggak disebutkan dalam hadis? Kalau Madinah kan disebutkan. Karena orang-orang Indonesia kalau mau berhaji itu biasanya di Qur'ah. Di Qur'ah itu diundi menjadi dua gelombang pemberangkatan. Menjadi dua gelombang pemberangkatan. Gelombang pertama, jamaah haji Indonesia itu biasanya transit di Madinah. Transit di Madinah selama 8 hari sampai 9 hari. Mereka punya keyakinan sholat 5 waktu kali 8 arba'in, dan itu hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, ini Al-Juhfah. Al-Juhfah ini mikotnya orang-orang Najd. Orang-orang Najd di antaranya termasuk orang-orang Syam. Afwan. Orang-orang Syam. Syam itu di antaranya Yordan, kemudian Palestina. Yordan, Palestina, satunya mana yang cetak Al-Quran? Lebanon. Juga termasuk orang-orang Saudi yang bagian utara. Saudi bagian utara. Kemudian Afrika, Afrika Utara dan Afrika Selatan. Dia mikotnya mengikuti orang-orang penduduk Syam. Ya, ini mikotnya di Juhfah. Untuk Dhatu Irqin, ini mikotnya orang-orang Irak. Orang-orang Irak. Negara-negara yang tidak disebutkan dalam hadis, tetapi ketika dia mau haji dan umrah, dia harus mengikuti mikot-mikot ini. Mau melintas Dzulhulaifah, mau transit di Madinah, berarti mikotnya di Dzulhulaifah. Begitu seterusnya. Kemudian Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini mikotnya orang-orang Najd. Di antaranya ini tadi Kuwait. Kemudian mana tadi? Kuwait. Mana? Emirat, aywa. Barakallahu fik. Emirat. Taib, ahsanta. Taib dan orang-orang Teluk. Nah, ini kalau murojaah seperti ini semua jadi ngingetkan. Kemudian Yalamlam. Ini mikotnya orang-orang Yaman. Termasuk juga Asia Tenggara. Loh kok Asia mikotnya banyak? Iya. Kenapa? Ya tidak kenapa-apa. Bisa-bisa keterangannya nanti. Asia. Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, Jepang, kemudian India. Saya akan sebutkan sekarang. Kenapa Indonesia bisa mengambil mikot di Dzulhulaifah, juga bisa mengambil mikot di Yalamlam? Itu tadi, Indonesia kalau mau haji di Qur'ah itu diundi. Gelombang pertama dia transit, ini dari asrama haji yang posisinya Indonesia. Dia mau haji, tetapi dia harus transit dulu ke Madinah. Setelah di Madinah beberapa hari, 8-9 hari, dia ingin melanjutkan ke Mekah. Maka dia mikotnya berihram di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu juga dinamakan dulu, belum ada masjidnya, namanya Kampung As-Sajarah, disebut Wadi Al-Aqiq. Di situ dikenal orang-orang mengenal Abiyar Ali atau Bir Ali, dengan satu keyakinan bahwasanya Sahabiyun Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah membunuh jin dan dimasukkan di dalam sumur tersebut. Tetapi riwayat tersebut kadzib. Ini. Kemudian kok bisa dia juga ngambil mikot di Yaman, di Yalamlam, orang Indonesia? Karena pemberangkatan hajinya dari asrama haji Indonesia, dia gelombang kedua. Dia berangkat gelombang kedua. Kok dibuat gelombang-gelombang? Iya, karena Indonesia terbanyak jamaahnya. Kalau gelombang satu tok, repot nanti. Nah, berarti dia gelombang kedua ini langsung mau ke Mekah dia. Tetapi jalurnya melintasi Yalamlam, melewati jalurnya orang-orang Yaman, Indonesia. Maka dia mengambil mikotnya di Yalamlam. Masalahnya sekarang, kalau orang Indonesia berangkat haji gelombang pertama, dia bisa menginjakkan kaki di daratan Dzulhulaifah. Kalau zaman sahabat dulu mandinya di sini, di Dzulhulaifah. Kalau sekarang bisa orang mandi di hotel, hotel Madinah. Potong kuku atau cukur rambut yang perlu dicukur. Kemudian dia memakai kain, memakai minyak wangi di badannya. Setelah sampai di Dzulhulaifah, dia lepas semua pakaiannya kecuali dua helai. Kain ihram, yakni sebagai izar dan sebagai rida. Kemudian dia berniat, labbaika Allahumma umratan. Ini gelombang pertama. Gelombang pertama. Kalau gelombang kedua tidak bisa menginjakkan kakinya di daratan, berarti dia ihramnya, niatnya mengambil mikotnya di dalam pesawat. Wah, kalau begitu repot ini. Ya repot, tapi semakin repot ibadah itu semakin besar ajarnya. Caranya gimana? Dari Donohudan. Orang-orang Jawa Tengah dari Donohudan, asrama haji. Berarti dia sudah mandi dulu, gak apa-apa. Potong kuku. Ingat anu aja, ayamun nahr. Potong kuku, cukur rambut. Dari Donohudan, gak apa-apa. Kemudian dia pakai kain ihram yang bawah. Mau dilepas, mohon maaf, celana dalamnya, yang penting ihram dulu. Kemudian karena mau menempuh, kalau Saudi Airlines itu 9 jam sampai ke Jeddah itu. Karena mau menempuh perjalanan 9 jam kurang lebih, di pesawat itu dingin, maka yang rida, yang kain ihram satunya yang di atas, gak perlu dipakai dulu. Kalau yang biasa-biasa tahan dingin gak apa-apa. Kalau enggak, pakai jaket dulu. Nah, nanti biasanya sebelum Yalamlam, maskapai-maskapai terkhusus Saudi itu mengumumkan, mohon perhatian para jamaah Tul Hujat, seperempat jam lagi Anda akan melewati mikot, ya lam-lam. Nah, begitu melewati, sudah jaket lepas, kopiah lepas. Kemudian pakai kain ihram yang atas, ridaknya. Di dalam pesawat itu kita niat labbaik Allahumma umratan. Itu kalau gelombang kedua. Mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo. Sebelum kita lanjutkan. Itu perbedaannya. Kenapa Indonesia bisa di Dzulhulaifah dan bisa di Yam Lam Lam? Karena pemberangkatannya dibagi dua gelombang. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Nuwasil fi darsina. Masih dalam sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a. Ini sudah hatta ahlu Makkah min Makkah. Nah, sekarang orang Mekah. Lah, ini orang Mekah kalau mau haji ini mikotnya di mana ini? Nah, maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai orang Mekah itu mikotnya, ihramnya, niatnya itu dari Mekah itu sendiri. Gak perlu dia keluar ke tanah halal kecuali dia mau umroh. Nah, beda loh ya. Kalau di negara-negara lain yang disebutkan tadi, haji maupun umroh mikotnya situ. Tapi khusus orang Mekah, kalau mau haji mikotnya ya di Mekah, niatnya ya dari Mekah. Gak perlu keluar dari tanah haram. Ini kalau haji. Berbeda dengan kalau umroh. Kalau umroh dia harus keluar ke tanah halal, dari tanah haram. Bisa ke Tan'im. Tan'im itu 6 km dari kota Mekah itu, dari Masjidil Haram. Bisa lagi ke Jirana. Tan'im itu yang umuna, umul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika itu diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengambil mikot karena mau haji terhalang haid, kemudian ditemani adiknya untuk menuju ke Tan'im, mengambil mikot umroh dari situ, niat ihram dari situ, dari Tan'im. Bisa dari Tan'im, bisa dari Jirohnah, bisa dari Hudaybiyah, tapi yang paling dekat adalah Tan'im, 6 km dari Masjidil Haram. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Dan mikot yang di sini yang paling jauh itu adalah mikot Dzulhulaifah. Jauh bagaimana? Dzulhulaifah ke Saudi, ke Mekah, ke Masjidil Haram itu kurang lebih 450 km. Kalau ditempuh bis 4 jam jalan tol, tol tanpa pintu kalau di Saudi itu. Kalau di Indonesia kan banyak pintu, setiap pintu bayar. Kalau di sana gratis bis 4 jam. Kalau mau monorel, tapi jamaah haji secara umum belum, bagi orang Saudi, itu cukup 1,5 jam. Madinah sampai ke Haram, Masjidil Haram. Kemudian yang terdekat Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini 80 sampai 90 km. Ini mikot terdekat. Ya, ini mikotnya orang-orang Najd tadi. Pernah terjadi suatu perdebatan pada tahun 2007. Ini gelombang kedua. Gelombang kedua ini banyak ujiannya. Orang mengambil mikot atau ihram di dalam pesawat itu banyak yang bully itu dari jamaah-jamaah haji itu. Ilaman rahmatir rabbuk. Terjadi perdebatan setelah landing, pesawat landing di Jeddah. Di Jeddah ini sebelum ke Mekah kan jamaah haji Indonesia tetap landing untuk cek imigrasi di Jeddah. Sampai landing di Jeddah, terjadi satu perdebatan. Karena di pesawat tadi, sudah ada yang pakai ihram, sudah niat di dalam pesawat, ada yang belum. Saya nanti niatnya di Jeddah. Itu satu kloter itu. Satu kloter itu 400 atau 360. Satu pesawat, satu kloter itu. Ramai itu di Jeddah. Kemudian, kalau boleh usul Pak, di Jeddah ini kan banyak sekarang nih posko-posko tempat bertanya, supaya kita tidak terjatuh dalam jidal, berbantah-bantahan di dalam haji. Supaya kita kan kepengennya haji mabrur, Anda bilang itu. Ayo kita sekarang ke posko-posko tempat bertanya. Di situ banyak syekh-syekh yang tinggal di posko-posko tersebut. Tapi saya enggak bisa bahasa Arab. Di posko itu hanya dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wah, dua-duanya saya enggak bisa. Nanti ada penerjemahnya. Biasanya anak-anak jamiah itu kalau musim haji ditugaskan di posko-posko tersebut. Nah, betul. Kita antar. Ya, intinya bertanya bagaimana saya orang Indonesia mau berhaji tetapi pesawat landing di Jeddah, di Bandara King Abdul Aziz. Nah, sementara saya mau mikotnya di Jeddah, ihramnya di Jeddah. Lah si fulan ini ihramnya di dalam pesawat ketika lurus dengan ya lam-lam. Kemudian diterangkan oleh Syekh, bagi kalian yang mengambil mikot di Jeddah, Jeddah adalah mikot, tetapi mikotnya orang Jeddah dan orang-orang yang berdomisili di Jeddah. Kalau kamu orang Indonesia, mikotnya berarti di lam-lam, di dalam pesawat. Sudah satu poin. Nah, solusinya kamu kembali ke mikot. Wah, gak mungkin ini. Mau naik apa ini? Jauh, ketinggalan rombongan nanti. Udah, gak memungkinkan. Berarti antum, kalian bayar fidyah, bayar dam. Satu kambing yang sudah memenuhi syarat untuk disembelih, kemudian dibagikan fakir miskin di Tanah Haram, di Mekah. Dan kalian sedikit pun tidak boleh makan dagingnya. Karena kalian telah melanggar wajibnya haji. Nah, kalau melanggar wajibnya haji, berarti harus membayar fidyah atau membayar dam. Salah satunya kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Sama dengan kurban, cuman dia enggak boleh makan dagingnya sedikit pun dan harus dibagikan kepada orang-orang fakir di Tanah Haram. Ya, akhirnya, dan ini sesuai dengan, kita bisa buka nanti di Fatwa Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih di dalam Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wal Ifta. Itu disebutkan bahwasanya Jeddah, nanti babnya itu Jeddah bukan mikot. Tapi Jeddah memang mikot, mikotnya orang-orang Jeddah. Ini penting. Memang kadang-kadang orang berhaji kita belajar manasik, tetapi banyak ujian. Contohnya yang pertama aja, kita mau ngambil niat di dalam pesawat ketika gelombang kedua, karena kita melintasi jalurnya orang Yaman, berarti mikot kita ya lam-lam. Ini sudah banyak ini orang mencibir itu. Wah, nek saya nanti ngambil mikot ihram di pesawat, saya mandi di pesawat, kan pesawatnya banjir ya. Ini dia menganggap bahwa mandi itu merupakan syaratnya untuk ihram, padahal tidak. Mandi bisa dari embarkasi masing-masing yang ada di Indonesia. Tidak harus di pesawat. Kalau mandi di pesawat, banjir nanti. Terjadi hujan buatan. Belum nanti kalau mau tarwiyah. Jarang ilaman rahmati robuk jamaah haji itu mau ngadakan tarwiyah. Rata-rata dari hotel Mekah ya langsung ke Arafah. Mestinya kan orang haji tanggal 8 harusnya ke Mina dulu, mabit semalam untuk ngadakan tarwiyah. Tapi mayoritas jamaatul hujjat itu langsung ke Arafah. Wallahu alam bisawab. Kenapa seperti itu? Padahal dia harus ke Mina dulu semalam. Baru setelah pagi harinya baru menuju ke Ar-Rawdah. Itu pun terjadi sebuah semacam ya kayak teror. Oh, nanti kalau di Mina enggak ada makanan, enggak ada tim kesehatan. Ketika itu ya kita sampaikan bahwasanya kita beberapa tahun yang lalu itu berhaji di Mina itu orang-orang Saudi, kalau ada orang yang laksanakan sunnah itu mereka banyak membantu. Dia membawa mobil isinya semua roti, air zam-zam, dibagi di gang-gang Mina itu semua ada dispenser-dispenser asir-asir, apa itu jus-jus yang disediakan. Mereka senang orang-orang Saudi melayani jamaah haji itu. Rumah sakit di Mina itu 50 kali lipatnya rumah sakit Muwardi zaman dulu waktu itu. Jadi banyak memang, supaya enggak tarwiyah. Kalau tarwiyah kan memang banyak mengeluarkan dana. Sebetulnya dana itu bisa dikumpulkan, tapi kan dana untuk di Mina butuh bis, butuh magan. Nah, kalau ke Arafah kan lumayan itu, berapa kali berapa. Wallahu a'lamu bishawab. Kita sampai sedikit lagi. Qala hafidhahullahu ta'ala wa li muslimin min hadithi Jabir wa mahalun ahli al-Iraqi datu irkin. Kemudian mikotnya orang-orang Irak itu adalah datu irkin. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok orang mau berhaji ada mikot-mikot? Harus mengambil niat, mengambil ihram di mikot-mikot, kata Syekh. Wal hikmatu min dzalika annahu lama kana baitullahi al-haramu mu'azzaman musyarradan. Hikmah dari adanya mikot-mikot tersebut karena baitullah ini diagungkan dan di muliakan. Wallahu a'lamu bisawab. Naktafi ila hadha qadar. Al-mu'adin yu'adin. Wallahu a'lamu bisawab. Wallahu waliyut taufiq. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.